Pada pertemuan hari ini, insya Allah pertemuan yang keempat dari pertemuan untuk membaca dan memahami kitab Minhajul Thalibin. Baik, silakan baca. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamun atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li shaykhina wa li walidayhi wa lil mashayikh wa lil sami'in wa li jami'il muslimin ajma'in. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa idza ista'mala ma dhannahu araqa al-akhir. Araqa al-akhir. Yang tadi kita sudah membahas masalah orang yang ragu terhadap dua jamaah yang satu, apa yang mana yang tohir, yang mana yang kufur, yang mana yang mustanajin atau syamal atau mutabayir, yang penting dia tidak bisa dijadikan untuk bersuci. Kemudian kita sudah membahas masalah dia beristihad. Maka apabila dia beristihad, keluar zonnya, perkiraan dominan, perkiraannya, bukan yakin, bahwasanya misalnya ini, zonnya, maaf ini, zon inilah yang tohir. Apa yang dilakukan? Maka silakan dia berurus dengan yang pertama ini, dan ini ditumpahkan, keluarkan. Apa tujuannya? Agar nanti tidak berubah zonnya. Akhirnya udah ini aja lah. Tapi kalau masih ada satu, mikir-mikir lagi dia. Kayaknya masih mikir-mikir. Agar tidak syak lagi, tidak terlalu biasanya ini tumpang, ini tuangkan saja. Biar tetap yakin barang yang ini. Baik. Sa'in tarotahu wa tawayyara bannuhu lam ya'mal bisani ala nafs. Itu saja sebagai bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak dibuang. Kemudian yang kedua, tidak dibuang. Setelah dia wudu dengan itu, sholat dengan itu, pada sholat zuhur misalnya, pada sholat asar dia kayaknya bukan yang pertama, kayaknya yang kedua. Baik. Apa yang harus dilakukan? Udah, kedua-duanya nggak boleh pakai lagi. Tadi waktunya pakai yang pertama, dianggap waktunya ini tidak suci, tidak bisa mensucikan. Nah sekarang dia sudah menganggap ini yang mensucikan, tapi yang kedua yang pertama ya tidak mensucikan. Tadi waktu sholat subuh dia pakai yang ini, tapi anggapan dia yang ini tidak mensucikan. Kok waktu sholat zuhur gara-gara ini tidak dituangkan, kok berubah menjadi ini yang mensucikan? Berarti ini yang tidak mensucikan. Ya, ini non. Ini bon. Bon lawan bon tidak ada yang menang. Kalau bon lawan keraguan, menang bon. Yakin lawan bon, menang yakin. Bon lawan bon, tidak ada keraguan. Itu saja yang boleh pakai. Ini tidak boleh pakai lagi. Ini tidak boleh pakai lagi. Apa yang dilakukan? Bal yatayammamu bila i'adatin bin Allah. Oke, ini bukan lagi air tahir. Tahur. Ini juga bukan lagi air tahur. Maka dia tayammam. Kemudian beliau mengatakan bila ada bil Allah tanpa harus mengulang lagi sholat. Ini nanti kita sudah bahas tentang bab tayamum, karena menurut Mazhab Syafi'i bahwasannya yang namanya tayamum itu mubin juga, bukan qabil ada. Ada tidak ada keadaan-keadaan yang tayamum tetap di tayamum dan sholat sholat harus diulang lagi nanti kalau dapat air. Nah dalam kasus ini kata beliau tayamum. Namun dia kalau dapat air nanti tidak perlu ulang sholatnya. Kenapa? Karena dia terkadang memang tidak punya air. Adapun apa yang kapan tayamum yang harus diulang sholatnya, kalau dapat air nanti insya Allah akan kita dalam bab tayamum. Baik. Walau akhbarahu bi tanajjuzihi maqbulur riwayati wa bayyana sababa aw kana faqihan muwafiqan i'tamadahu. Baik, sekarang misalnya sudah beralih ke yang lain. Kalau ada sebuah bejana ada air, yang tidak ada asalnya, yang tidak ada bekasnya, apakah dia bercampur, kena najis atau tidak. Nah, tiba-tiba ada orang bilang, eh jangan berwudu dengan air itu. Air itu pernah kena najis. Baik, air itu kena najis. Maka beliau mengatakan, siapa yang menyampaikan ini? Yang pertama, makbulu riwayat. Yang paham ini orang alul hadis ya. Siapa-siapa saja yang makbulu riwayat. Baik. Pokoknya, menurut pikiran orang ini bisa dipercaya riwayatnya. Tidak akan berbohong. Wabayana sabab. Kemudian dia menerangkan sebab. Kenapa kamu mengatakan ini najis? Oh, saya pernah melihat ada orang kencing di situ. Saya pernah melihat ada najis jatuh ke situ dan sebagainya. Yang pertama, orangnya. Ini kejadian najis yang tidak ada di depan mata dia. Dilihat oleh orang lain. Kapan dipercaya? Yang pertama, kalau orang yang menyampaikan itu orang yang bisa diterima riwayatnya. Apa cara-caranya? Ini bukan masalah hadis ya, kalau hadis lebih ditekankan. Yang penting, orangnya jujur. Bisa diterima, tidak main-main orangnya, tidak bercanda. Seperti anak orang yang serius misalnya. Kemudian dia sampaikan sebabnya. Baik. Aukana faqihan muwafiqan. Nah ini penting. Ataupun, dia tidak usah sampaikan sebabnya. Cuma bisa katakan, orang faqih, orang-orang, kalau orang awam sempat menyampaikan sebabnya, ini pernah jatuh ini, dia tahu najis atau tidak, tidak tahu. Pernah jatuh, dia pernah jatuh taik ini, misalnya. Dia nggak paham, nggak orang nggak paham. Mau taik itu, najis atau tidak, nggak paham. Baik. Nah, ayat kedua, yang menyampaikan orang fatih. Orang berilmu, menjelmu fikih, menyampaikan, jangan wudu dengan air ini. Air ini, najis. Cuma dikatakan Imam Nawawi, speakingnya itu harus speaking yang sama dengan speaking dia. Muwafiqan. Kenapa? Kalau tidak sama nanti, kembali mengatakan jatuh kotoran sapi ke dalam air, airnya tetap suci. Karena menurut mereka, kotoran sapi suci. Kalau disampaikan ke sapi, tidak terima. Kenapa? Jangan, ini suci airnya. Jangan menurut kamu suci. Karena dalam speaking kamu, kotoran sapi, suci telah fikir kami kotoran sapi najis. Jadi kapan kita terima? Kalau orangnya bisa diterima riwayatnya, jujur. Yang kedua, dia menyampaikan sebab. Ini kalau bukan fakih. Tapi kalau sapi, dia fikir sapi juga. Begitu dia mengatakan, ini najis, itu sudah paham. Jadi maksud najis oleh dia adalah najis secara fikir. Paham kan? Seperti ini. وَيَحِلُّ اسْتِعْمَالُ كُلِّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ إِلَّا ذَهَبًا وَفِضَّةً فَيَحْرُمُ. Baik, فَيَحْرُمُ. Sekarang beliau setelah membahas masalah air, sudah kita bahas air yang lima jenis itu, apa saja yang boleh digunakan, apa saja tidak boleh digunakan menurut mazhab Syafi'i. Kemudian, apa tindakan kita kalau kita ada ragu terhadap dua bejana, sudah kita sampaikan. Nah, sekarang beliau beralih kepada masalah ina, yaitu bejana untuk digunakan untuk mengambil air. Karena biasanya para ulama setelah membahas masalah air, mereka membahas masalah bejana. Karena tidak mungkin kita menggunakan air tanpa ada bejana. Nah, sekarang beliau mengatakan halal untuk menggunakan seluruh bejana asalkan tahir. Kenapa? Karena kita dilarang mutalabbis bin najasah untuk berlumuran najis. Karena diperintahkan kita apa? At-tathahhur. Diperintahkan kita untuk bersuci. Wasya barakah mutahhir. Dan juga min fadli islamil ma'i ta'umara ya'ni. Di antara mala ya'ni yang paling yang mala ya'ni yang sangat penting adalah najis. Nah, jadi yang dibolehkan menggunakan bejana yang suci. Cuma yang tidak boleh, walaupun suci, ini suci masalah tidak bernajis. Dicampur air, airnya tetap suci. Cuma ada dua bejana yang walaupun dia suci, diharamkan pakai. Bukan gara-gara merubah airnya menjadi najis. Beda dengan bejana lain, kalau dia najis tidak boleh dipakai. Karena malah mengubah airnya jadi najis. Namun yang ini bejana emas dan perak, ini dilarang, kan diharamkan menggunakannya. Bukan gara-gara suci atau tidak, cuma dia memang sudah ada larangan untuk menggunakannya. Baik. Wa kadza ittikhadhuhu fil athah. Nah, demikian juga yang pertama beliau mengatakan bejana emas dan perak. Am istiqamah. Apa istiqamah? Menggunakan. Untuk apa? Antum biasanya kalau orang-orang baru belajar bahasa Arab, memang istiqamah kan? Jastamil tau, jastamil naal, jastamil kotabir, jastamil semua aja. Ini maksud istiqamah itu adalah memakai, menggunakan. Untuk apa? Semua. Maksud semua, mau untuk duduk, mau untuk minum, makan, mandi, oh. Yang penting bentuk istiqamah. Yang namanya bejana istiqamah adalah untuk mengambil air. Untuk wadah, tidak boleh. Taruh makanan, taruh di atas juga tidak boleh. Berarti anak memakai. Halo. Oh. Ini maksudnya istiqamah. Wa kadza ittikhadhu min aqwal. Ada dua qaul, dua wajah dalam mazhab Syafi'i tentang ittikhadh. Kan bedanya ittikhadh. Ittikhadh tidak dipunyai, tidak dipakai, ini memakai. Ini punya saja. Anda punya saja dipajang di lemari, di bufet, sudah tidak boleh. Pertama memakai tidak boleh, ittikhadh tidak boleh. Ini bejana ya, bukan perhiasan. Nah, bedakan antara perhiasan dengan bejana. Kalau perhiasan boleh digunakan oleh wanita. Kalau bejana, laki-laki dan wanita tidak boleh. Tidak boleh menggunakan, baik untuk makan dan lain sebagainya, nikmati, dan juga tidak boleh punya. Makanya para ulama membahas ini juga dalam masalah, kita bejakan, boleh, wajib tidak sisakan bejana emas. Karena ini haram. Sedangkan bukan halal haram, tidak boleh. Baik, jadi bedakan antara istikhadh dengan istiqamah. Ini mazhab Syafi'i. Mungkin kalau Anda baca mazhab yang lain atau beberapa lain, ada yang membedakan. Allah Ta'ala. Wa yahillul mumawwahu fil athah. Nah, sekarang masalah mumawwah. Ini emas dan perak dari emas dan perak. Sekarang ada mumawwah. Mumawwah. Apa itu? Ini tepuk. Tepuk itu apa? Orang yang sudah tua. Nah, ditepuk kan yang namanya itu. Lalu kalau proses tepuk, itu proses elektrolitis. Dimasukkan ke dalam zat kimia. Dimasukkan ke dalam zat kimia, dimasukkan emas asli, dibutuhkan tembaga ataupun yang lain, logam, kemudian diairi listrik. Nah, elektron-elektron itu berpindah ke sini. Itu namanya proses tepuk. Ini wa yahillu al-mumawwah bil athah. Halal itu memegangnya. Kenapa? Bukan emas. Apa standarnya? Standarnya adalah ini cuma warna. Yang ini silakan emas 25 karat. Ya, habis emas tinggal kau. Nah, ini cuma warna. Apa standarnya? Apabila dileburkan, ini standarnya ya, standar bolehnya. Apabila dileburkan, leburkan, maka tidak menghasilkan emas. Tanda emas. Tetap kembali yang terjadi. Cuma kalau dileburkan, ada emas, berarti ini sudah cukup. Cuma ditempel. Ingat, jadi yang imitasi hasil tepuhan ini halal penggunaannya. Apa standarnya? Kalau dilebur tidak menghasilkan emas. Baik. Wan nafisu kayaqutin fil awhari. Nah, dan juga halal menggunakan bejana yang mahal, yang berharga, bahkan lebih berharga dari emas dan perak. Seperti apa misalnya? Al-yaqut. Yakut itu apa? Kita lihat, batu akik ya. Nah, istilahnya, mau dari apa saja? Mau dari intan, permata, yang penting dia berharga, cuma bukan emas dan perak, halal juga. Fil, al-har, ada dua kaul di sini, dan khilafnya kuat, sampainya wajib boleh. Kenapa? Karena standarnya itu bukan mahal tidak. Standarnya adalah emas atau perak. Baik, begitu juga dalam zakat, yang wajib zakat emas dan perak. Walaupun cuma punya 85 gram emas, sudah wajib zakat. Tapi kalau punya instan satu butir seharga 1 miliar, tidak wajib zakat. Apa yang membedakan? Syariat yang membedakan. Syariat dan juga hadis juga ya. Syariat juga hadis. Kalau anda bilang syariat, nanti bilang, oh ini berhubung dengan syariat. Baik. وَمَا أُبْدِلَ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ رَبَّةً كَبِيرَةً بِزِينَةٍ حَرُمًا. Sekarang ini bejana pada berat emas. Kemudian bejana yang ditepuk. Nah, yang emas tidak boleh, yang ditepuk boleh. Sekarang apa hobi? Hobi adalah bagaimana ya? Ikat ya. Tidak mungkin dijahit. Tidak bisa dijahit. Yaitu suatu kejadian yang terjadi di bejana. Bejananya pecah. Tetap. Ini termasuk barang pecah belah. Misalnya dia rawat, pecah. Kalau itu nanti buka toko pecah belah, hati-hati memberikan nama. Di daerah saya ada orang yang memberikan nama, pokoknya keluarga, cuma menjual barang pecah belah. Itu lihatlah toko pecah belah keluarga. Ya benar, ya benar. Nah, apa itu tokbin? Yaitu tangan kita waktu biarkan, kemudian lakukan kayak begini, keluar dengan saya. Nah, biar bagaimana biar dia kuat di tokbin namanya, diikat dengan dengan kawat dari emas dan perak. Nah, beliau mengatakan, "Wa ma tuqiba bi dhahabin aw fiddatin mubbatan ghaliratan bi dinar aw." Apa standar bolehnya boleh ataupun haramnya tuqib sama mubbah ghaliratan bi dinar. Bukan gara-gara kebutuhan, bukan gara-gara ada tetangga. Bikin aja, bikin itu hiasan, kita bikin kawat begini. Kalau bokbat dan gabirot dan dizina, hukumnya, tidak boleh. Baik, ayo kan? Au saghiratan biqadril hajati bala. Bokbat, saghirot, dihajat. Ada. Ini cuma butuh dua ikatan, sudah saya katakan. Kalau anda lebih ikat, itu tidak. Baik, ini sebetulnya. Hajar, ini kalau saya letakkan seperti ini, cuma butuhnya sendiri, begini aja. Butuhnya ke bawah, bawah. Baik. Au saghiratan li zinatin, au kabiratan li hajatin, jaza fil afah. Saghiratan izina atau kabiratan lihaja. Apa ya? Halal. Artinya tidak boleh apa? Kabiratan izina. Ini boleh. Ini bomba apa? Bomba dari emas dan daun. Kawatnya dari emas dan perak. Baik. Wa rabbatu mawdi' al-isti'mali bi ghairihi bil athahi. Ya. Antum kalau ciri dana. Yang antum pakai mesinnya itu di atas itu di bawahnya. Minumnya di atas atau di bawah? Oh, tadi isti'malnya di mana? Nah, apa hukum obat ini? Empat hukum ini. Kami mengatakan, wabok batu mawdi ya'mal galai mihi. Anda bikin bokmah di sini, dan kita yang buka ya, bukan di sini. atau perempuan ini lupa untuk berkegiatan. Di sini enggak? Yang haram yang mana? Yang di atas atau di bawah? Semuanya haram. Maksudnya apa? Semuanya boleh pakai? Ittikhal, istiamal enggak boleh? Pak, ini maksud saudara? Wabob, semua dari istiamal, agak ini. Ini enggak dipakai? Maka kita berarti, oh kalau diikat dengan kawat, dengan banyak, di zina, ya enggak boleh minum saja. Karena kalau minum, bibirnya kena dengan kemas. Bukan ini yang tidak boleh, semuanya tidak boleh. Jadi seakan-akan sekarang bujana ini seperti bujana dari kemas. Ini maksudnya. Sedangkan kalau boleh, yang ini, yang tidak ini boleh, maka semuanya boleh. Menyimpan boleh, menggunakan boleh, minum pun boleh, walaupun antum minum di bibirnya mengenai kawat dari emas dan perak tersebut. Baik. Qultu al-madhhabu tahrimu babban dizahabi mutlaqan wallahu a'lam. Ar-Rafi mengatakan babban emas dan perak boleh dalam hal hukumnya yang empat ini. Cuma Imam Nawawi mengatakan al-madhhab tidak khilaf. Cuma yang rajih belum ada oleh mazhab ini adalah emas yang boleh. Jadi kalau Anda mau mengikat, tapi kalau kita ada yang siapa menggunakan ini ya. Yang pertama, kalau gelas pecah langsung dibuang. Yang kedua, kawat apa emas negara kita nggak punya. Kita tinggal tetap, ya, kalau dia masih bujara ini, ingatnya di hadis Rasulullah, kalau kawat sama ini saja. Ambil kawat di pering, kalau begini. Jadi yang ini jadi cincin seperti ini. Baik, inilah kita sudah menyelesaikan bab tentang air dan bejana yang ikut di dalamnya. Baik, kita lanjutkan. Babu asbabil hadatsi hiya arba'atun. Nah, sudah kita melanjutkan kepada hadats. Apa-apa saja penyebab hadats. Dan menurut hadats ini, pada bab ini adalah hadats kecil yang wajib berwudu, bukan wajib mandi. Wajibnya Allah, yang seperti ini yang dimanfaat. Ya, inilah fungsi muhtafa, untuk menghafal. Kalau itu tidak mungkin menghafal yang lurus, tidak terus saya tidak seperti yang hafal, karena seperti tidak ada urutan peraturan. Karena memang beliau membuat kita itu tertib, bukan kita untuk belajar oleh orang lain. Nah, kita akan hafal ya. Ada empat penyebabnya, nanti rukun-rukun ada enam dan lain sebagainya. Selanjutnya apa? Baik. Ahaduha khuruju syai'in min quburihi aw duburihi illa al-maniyah. Nah, yang pertama penyebab ada penyebabnya adalah satu keluar pas benda dari lubur dan kubur dari depan dan dari belakang. Ini penyebab hadas. Apapun yang keluar, sekuruju sedikit, apapun yang keluar, mau keluar kotoran seperti yang biasa, mau darah, mau madi, mau wadi, mau emas, perak, ya, yang penting gara-gara keluar itu dia sekarang jadi hadas kecil, batal wudunya. Kecuali mandi. Nah, ini masalah sekarang. Kecuali mandi. Kalau keluar mandi, seperti dicontohkan kalau dia tidur misalnya, tidur, pantatnya masih tertutup, terhimpit, mimpi, keluar mandi, wudunya tidak batal, namun dia hadas besar. Ya kan? Benar, ini, wudunya tidak batal, namun dia hadas besar. Apa fungsinya? Maksudnya tobat, toh. Fungsinya ada, yaitu sahabat kan, nah, sahabat jadi sunnah di masjid, wahum junub pun tidak tawaf khalifah. Junub, wudhu, boleh duduk di masjid. Nah, begitu juga. Tadi, dia nggak batal wudhunya. Junub, tapi masih boleh duduk di masjid ya. Nah, jadi ini maksudnya di sini. Tadi, dia hadas besar ada, hadas kecil, ya, hadas besar. Terjadi hadas besar, hadas kecil, dia berarti ada sudah terangkat, dia masih suci dalam dari hadas kecil. Tapi ini berkaitan dengan suci. Lanjut. Wala min sadda makhrajuhu wa fataha tahta na'idatihi fa kharaja al-mu'tadu naqadha. Ah, sekarang kita mendapat anak kami dulu kondisi. Baik. Baik. Wala min sadda makhrajuhu. Nah, ini kita main depan pas ya. Kalau buburnya tertutup. Misalnya dia duduk terjepit ya, seperti antum yang sering kalau kolak senang duduk. Iya. Sekarang bohong. Kalau pantatnya tertutup. Kemudian ini putar. Tanda tengah-tengah badan putar. Wafat tahatah tanah indah sini. Namun dia punya penyakit, punya lubang di tubuhnya ini. Di bawah utara, tahta ma'idati. Ma'idah, lambung, tadarnya di utara. Dia punya lubang di sini. Ini kasus kalau terjadi, beliau mengatakan. Kalau duburnya tertutup, baik. Kemudian keluar dari lubang ini, keluar sesuatu yang biasa keluar. Apa yang biasa keluar? Angin, kentut, ataupun tai. Maka kalau keluar yang biasa, keluar yang normal, yang biasa, maka batal. Kenapa? Karena mengatakan, dia maunya keluar lewat sini. Sekarang karena pintu sudah tertutup, akhirnya dia terpaksa dari pintu lain. Ada yang ingin keluar. Ini maksudnya. Baik, lanjut. Wakadha nadirun kadudin fil awhari. Nah, begitu juga kalau yang keluar dari sini, yang luar biasa. Ini yang biasa. Yang tidak biasa. Sebenarnya apa? Ada sini. Nah, yang jarang cari. Mungkin antum yang jadi cacing daripada orang cacingan. Tapi dikatakan beliau jarang. Perkataan nadir yang jarang. Mungkin di tempat beliau orang cacingan jarang. Untuk mata kita banyak cacingan. Baik. Aufa'utaha. Nah, betul. Nah, keluar ini pun kata beliau fil afhar. Pendapat di antara dua pendapat Imam Syafi'i. Yang afhar yang paling kuat adalah tetap batal. Nah, jadi kalau keluar pun dari sini keluar cacing, batal. Kadang-kadang maunya keluar lewat sini cuma tentunya. Aufa'utaha wa huwa muntajjun. Nah, aufa'utaha. Ini tetap tertutup, dia punya lubang di sini. Ini kasus lain. Tapi orang lain lebih dari orang lain. Ini tertutup. Nah, ini buka. Ini. Sekarang terbuka di atas. Di atas ma'idah. Dibuka. Apa yang terjadi? Aufau paha wa huwa mutad. Atau keluar dari atas. Keluar dari atas. Jadi tertutup. Ini keluar dari atas. Apa hukumnya? Aufau paha wa huwa munfatihun. Aufau paha atau ini keluar dari sini dan ini terbuka. Ini tertutup keluar dari atas. Satu lagi. Tertutup, besar, keluar dari bawah, terbuka. Nah, ini tertutup, ya, tertutup, terbuka. Kalau tertutup, keluar dari atas, ataupun terbuka, keluar dari bawah, maka tidak batal wudu. Kenapa? Kenapa? Ada lokal, tapi yang kuat, tidak batal wudu. Kenapa? Karena ini kan terbuka. Ini lubang di bawah. Nah, karena kalau terbuka yang ini, pada asalnya keluar angin yang lewat sini. Nah, keluar kenapa ada batu? Ya, kalau yang keluar lewat sini ini sudah ikut jalan di belakang ya. Nah, jadi jalan-jalan yang tidak resmi. Tidak ada yang kan? Resmi aja di dalam terbuka. Nah, Kalau ini kan tertutup, lebihnya lawan sini cuma gara-gara tertutup dia jadi jalan lain. Nah ini jalan resmi terbuka, kenapa yang lo berjalan resmi? Kalau kamu lewat sini tetap tidak tertutup. Nah, yang kedua, ini tertutup. Cuma yang terbuka di atas muka. Ini juga tidak batal, beda dengan ini. Kenapa? Ini dinamakan seperti sendawa. Sendawa itu angin terus. Tapi kalau keluar lewat atas, tidak batal wudu. Kalau lewat lewat bawah, batal wudu. Sama-sama anginnya. Cuma baunya saja yang berbeda. Baik. Nah, ini yang pertama. Aneh kan? Alhamdulillah aneh, gara-gara aneh seperti inilah. Makanya kita memahami ini. Kalau sebenarnya mana dalilnya, ini tidak ada. Karena memang bapak ini adalah mahmurat. Karena mereka menunjukkan mahmurat. Inilah sebab hadas yang pertama, yaitu keluar waktu dari subur dan kubur. Sampai sini, untuk kita yang keempat ini, Rasulullah dan Nabi Muhammad, saya besok, mana yang hadis? Ada besok? Hadis besok? Hadis, ya udah. Berarti besok subuh tidak ada, malam insya Allah. Rasulullah. Thank you.